Berbagi rasa bersama Pantura lah. Ini lagu yang dulu ada Gadis Balai. Siap Pantura. Jangan kau tutupi wajahmu sayang dengan sepuluh jarimu. Oh, Waras Melati di Sanggul Cerita.